بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله ثم أما بعد saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan anugerah dari Allah untuk beristiqamah di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada pagi hari ini kita akan memulai kembali atau kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wasoya atau Wasoya Al-Aba Lil-Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Kita kemarin masih pembahasan tentang hak kedua orang tua. Kita lanjutkan insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala, ya bunayya ati abaka wa ummaka wa la tukhalifhuma fi shay'in illa idha amaraka bi ma'siyatin mawlak fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, wahai kalian yang memikul ilmu agama ini, ilmu yang mulia, patuhilah ayahmu, patuhilah ibumu, janganlah kalian menyelisihi keduanya terhadap sesuatu pun illa terkecuali apabila mereka berdua memerintahkan kepadamu untuk bermaksiat kepada Allah, illa idza amaraka bimaksiatin au bimaksiati maulaka, kecuali apabila mereka memerintahkan kepadamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Maka pada saat itu berlaku tentunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini bahwa alhamdulillah kebanyakan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita adalah tentunya dalam kebaikan untuk kita. Baik itu kebaikan yang sifatnya di dunia kita ataupun kebaikan untuk akhirat kita. Mereka tidak memerintahkan kepada yang tentunya jelek dan tentunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi misalnya dalam keadaan satu waktu mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kita mengikutinya, janganlah kita mentaatinya, karena tidak diperbolehkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti siapapun, sampai pun dia itu adalah kedua orang tua kita sekalipun. Sehingga yang kita ikuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tetapi tadi kita sudah katakan bahwa kedua orang tua kita tentunya mereka tidak mungkin memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan apa yang diinginkan mereka adalah untuk kebaikan kita di dunia ini dan demikian di akhirat kita. Cuman kalau satu waktu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka sebagaimana tadi telah disebutkan, tidak ada ketaatan pada mereka berdua dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mengetahui bahwa ini adalah perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang mengerti bahwa ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan meraba-raba dan menerka-nerka bahwa ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jelas bukan suatu yang kabur. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu perkara yang ma'ruf juga jelas, suatu perkara yang maksiat juga jelas. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala rahimahullah, wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah berwasiat atau kami telah menetapkan, mewajibkan kepada manusia berkaitan dengan kedua orang tuanya, biwalidayhi hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas kelemahan dengan kelemahan. Jadi berjalan di atas kelemahan yang amat sangat, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi aimaini, dan ibunya ataupun naam umminya telah menyapihnya 2 tahun, wa fisaluhu fi aimaini. Karena itu, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan mewujudkannya dan telah mendatangkan kedua orang tua atau telah menciptakan kedua orang tuanya pula. Wa walidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu pula. Jadi setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilmun, tetapi apabila mereka berdua menginginkan agar engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan aku, an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, yang tentunya tidak ada pengetahuannya bagimu, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mematuhi, mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi temanilah, pergaulilah mereka berdua di dunia dengan ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada akulah kalian nantinya akan dikembalikan. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan beritakan, aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan dulunya di dunia. Ayat ini menguatkan tentunya apa yang kita baca tadi dari hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, yaitu pertama, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, yaitu janganlah engkau mengikuti kedua orang tuamu dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik, dalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian di dalam ayat, apabila mereka berdua, wa in jahadaka, apabila mereka berdua memerintahkan kepadamu untuk menyekutukan aku, antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, yang tentunya tidak ada ilmunya padamu, maka janganlah kalian mengikuti mereka berdua. Artinya, ketika mereka memerintahkan untuk menyekutukan aku, yang kamu tahu bahwa tidak ada pembenaran dari penyekutuan ini, maka jangan kalian mengikuti mereka berdua. Demikian larangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam ayat kita diperintahkan untuk berbuat baik, beramal baik, berbuat ihsan kepada mereka berdua di dunia ini, karena mereka dengan segala apa yang mereka miliki, dari tenaga, dari pikiran, dari harta, semuanya mereka telah korbankan untuk kita anak-anaknya, untuk kebaikan kita anak-anaknya. Maka berbuat baiklah, bermuamalah baiklah, bergaul baiklah dengan mereka berdua. Kalaupun mungkin mereka adalah orang yang, mungkin mereka adalah orang yang tidak berislam, atau mungkin mereka adalah orang yang keluar dari Islam misalnya. Selama mereka adalah orang tua kita, kita wajib bergaul, berbuat baik, bermuamalah baik, bergaul baik dengan mereka, selama tidak memerintahkan kita dan selama tidak mengarahkan kita kepada apa yang bentuknya maksiat, bentuknya kesyirikan, bentuknya kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang ketiga, perlu untuk kita ketahui bahwa ayat ini juga mengingatkan kita betapa pengorbanan mereka, yang mereka telah membesarkan kita, terkhusus ibu kita telah melahirkan kita di dalam perutnya, di dalam rahimnya dia membawa kita, di dalam perutnya dia membawa kita dalam keadaan posisi dia sangat lemah karena beratnya beban yang dia bawa dengan apa yang ada di dalam rahimnya. Setelah itu dia melahirkan juga dengan beban yang amat berat. Kemudian setelah dia melahirkan, lantas dia memelihara dan betul-betul memperhatikan kita sampai dua tahun menyapi kita, yang pada masa itu dia sangat berperan. Nanti setelah dua tahun, untuk sebagai seorang manusia kita sudah tumbuh sebagai manusia yang dipandang tidak lagi bergantung secara sepenuhnya. Walaupun dalam usia seperti itu, tentunya kita tidak masih, atau kita tidak lepas, kita masih tetap ibu sepenuhnya. Namun keadaan itu lebih ringan bagi ibu, sehingga keadaan-keadaan tersebut dia telah berkorban dan dia telah berjasa besar kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bukan berarti ayah kita tidak punya peran, bahkan ayah kita punya peran besar, yang tentunya selain ayah itu juga turut memperhatikan keadaan kita, atau bapak kita turut memperhatikan keadaan kita, mulai dari ketika kita berada di rahim ibu kita, kemudian ketika kita terlahirkan, kemudian ketika kita masa dalam safihan, masa dalam perawatan, maka ayah kita atau bapak kita punya peran yang besar, peran yang besar yang tidak sedikit. Karenanya mereka berdua adalah sebetulnya pejuang, pejuang yang tidak pernah disebutkan sebagai pejuang, karena mereka adalah pejuang tanpa nama, yaitu jasanya jelas, pengorbanannya pasti, tapi mereka tidak disebutkan. Hanya saja pada hakikatnya mereka adalah pejuang, sebenar-benarnya pejuang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir dengan ayat, Allah mengingatkan kita bahwa tempat kembali kita semuanya kepada Allah. Maka dengan amalan kita diharapkan tentunya harapan yang besar bagi kedua orang tua kita terhadap kita semuanya. Demikian Allah memerintahkan, demikian Allah mengingatkan, karena tempat kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita benar-benar kembali kepada Allah dan benar-benar mempersiapkan apa yang terbaik untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditampakkan dan diberitakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti, atau akan dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullah, ya bunayya, inna ashaddan nas hubban laka wa abuka alladhi tawalla tarbiyatan saghiran wa salaka tariqar rasyad fi ta'limika hatta sirta min tullabil ulumid diniyya fahris ala qabul nasa'ihi fahuwa adra minka bima yusibuka wa ma yanfa'uka wa ma yadurruka wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa salahaka. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, fahuwa adra minka wahai kalian, bima yusibuka wa ma yanfa'uka wa ma yadurruka wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa salahaka. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai kalian orang-orang yang membawa ilmu agama Allah yang mulia ini, sesungguhnya manusia yang paling amat mencintaimu, inna asyaddan nas hubban laka, manusia yang amat mencintaimu, dia itu adalah bapakmu, dia itu adalah ayahmu. Alladzi tawalla tarbiyatak, dia bapakmu yang telah bertanggung jawab pendidikanmu. Ketika kamu masih kecil, dan boleh kita katakan sampai engkau menjadi seorang laki-laki, mereka adalah pejuang yang sebenar-benarnya. Demikian bapak kita, dia adalah orang yang paling kuat, paling tegar, paling bertanggung jawab di dalam pendidikan anaknya, di dalam mengarahkan, membimbing, mengayomi anaknya dengan cintanya, bukan dengan kebencian. Tapi dia membimbing anaknya dengan penuh cinta. Marahnya ataupun murkanya bukan karena benci, tetapi karena sayang dan sangat cintanya kepada anaknya, agar anaknya tetap lurus. Ketika dia murka, ketika dia marah, tentunya karena didapati sang anak salah, dan didapati sang anak menyimpang. Karena itu, ketika dia marah, bukan berarti benci, tetapi dia sayang, ingin meluruskan, ingin membenarkan sang anak. Dia sangat cinta kepadamu. Dia sangat peduli kepadamu. Dia memiliki perhatian yang besar terhadapmu. Kalaupun mungkin dia tidak pernah mengatakan kepadamu, saya sangat mencintaimu, saya sangat peduli kepadamu, saya sangat bertanggung jawab padamu. Mungkin dia tidak pernah mengatakan demikian, tapi ketahuilah, dia adalah orang yang sangat cinta kepadamu. Inna asyaddan nas hubban laka wa abuka. Dia adalah bapak. Benar apa yang beliau katakan di sini. Karena seorang ayah, seorang ayah perjuangannya demikian besar, pengorbanannya demikian besar terhadap sang anak, atau boleh kita katakan tidak ada seorang ayah dia makan lantas dia biarkan anaknya lapar. Itu tidak ada. Dia minum lantas dia biarkan anaknya haus, atau dia berpakaian dia membiarkan anaknya tidak punya pakaian, atau dia mendapatkan sesuatu lantas kemudian dia tidak mempedulikan anaknya. Tidak ada seorang ayah seperti itu, kecuali mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala kaburkan pandangan matanya. Tentunya orang yang Allah beri taufik sebagai seorang ayah, dia pastinya akan mendahulukan anaknya, mengedepankan anaknya, bahkan apa yang dia miliki dia siap korbankan untuk anaknya. Itulah seorang ayah. Di antara kalian mungkin belum merasakan seperti itu, tetapi mereka yang telah menjadi ayah, dan akhirnya kalian juga nanti akan mendapati posisi seperti itu. Yang laki-laki menjadi seorang ayah, yang perempuan menjadi seorang ibu, dia akan mengerti dengan keterangan ini, dan dia akan paham dengan keterangan ini. Dia akan mendapatkan apa yang diterangkan di sini, bahwa dia betul-betul jadi orang yang sangat peduli, sangat bertanggung jawab dengan anaknya. Demikian ayahmu. Demikian ayahmu. Dia sangat mencintaimu. Dia sangat peduli. Dia sangat bertanggung jawab. Alladzi tawalla tarbiyataka shaghiran wa salaka tariqar rasyad. Dan dia juga telah menjalani jalan yang lurus, thariqur rasyad, jalan yang membimbing, fi ta'limika, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mendidik, di dalam mentarbiyahmu, fi ta'limika. Tidaklah dia menginginkan untuk menyesatkanmu, tidak pula dia menginginkan untuk engkau menjadi orang yang tersesatkan jalannya. Tidak ada seorang ayah demikian. Kalau dia tidak mampu membimbingmu secara langsung, dia akan mengarahkanmu dan membawamu ke tempat-tempat pendidikan di mana engkau bisa mendapatkan ilmu agama, ilmu yang mulia, yang kemudian dengannya engkau menjadi manusia yang sempurna dan utuh, yang beramal dengan ilmu tersebut, kalau dia tidak bisa membimbingmu. Terlebih lagi apabila dia bisa membimbingmu secara langsung, maka dialah orang yang pertama membimbingmu, mengarahkanmu dari selainnya. Wasalaka tariqar rasyad fi ta'limika hatta sirta min tullabil ulumi diniyah, sampai kemudian engkau menjadi orang yang dikatakan dari penuntut ilmu agama, hatta sirta, sampai engkau menjadi orang yang dikatakan min tullabil ulumi diniyah, orang yang diketahui sebagai pelajar ilmu agama. Fahris ala qabuli nasaihi, maka seriuslah untuk menerima nasihat-nasihatnya. Nasaihi fa huwa adra minka, karena dia ayahmu lebih mengetahui darimu bima yusibuka, dengan apa yang engkau akan dapat nantinya. Wa ma yanfa'uka, apa yang akan bermanfaat bagimu nantinya. Wa ma yadurruka, dan apa yang akan memudaratkanmu. Dia lebih faham, dia lebih mengerti dengan kebaikanmu, dengan kemanfaatanmu, dengan apa yang memudaratkanmu, karena dia memiliki pengalaman, memiliki tajribah. Dia lebih dulu hidup darimu, dia lebih dulu merasakan dunia ini darimu, karenanya dia punya pengalaman yang baik, yang dia tentunya akan membimbingmu dengan pengalaman tersebut. Dia sangat semangat memberikan nasihat kepadamu, maka terima nasihatnya. Jangan engkau menganggap apa yang dia berikan nasihat kepadamu sebagai kalimat-kalimat yang tidak bermakna, kalimat-kalimat yang tidak punya arti, kalimat-kalimat yang sia-sia. Tidak demikian, wahai anakku. Tapi dia akan memberikan kepadamu perkataan-perkataan, memberikan kepadamu penyampaian-penyampaian, bimbingan yang tujuannya untuk kebaikanmu, untuk kemajuanmu, untuk maslahatmu, untuk manfaat yang akan engkau dapatkan. Dan dia memberikan nasihat agar kau terhindar dari kemudaratan dan kejelekan. Demikianlah ayahmu. Fahris ala qabul nasaihi. Wallahu yatawalla hidayataka. Semoga Allah memberikan taufik kepada hidayah untukmu dan memberikan taufik membimbingmu dan memberikan taufik untuk memperbaikimu. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa salahaka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi' dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh terhadap orang tuanya, dan membimbing kita agar kita selalu berjalan di atas agamanya. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang saleh di hadapan kedua orang tua kalian. Jangan mengecewakan mereka setelah mereka memberikan apa yang terbaik bagimu. Jangan membuat mereka bersedih. Jangan membuat mereka terbebani setelah mereka memberikan semua apa yang mereka dapat mampu untuk memberikan bagimu untuk kebaikanmu. Mereka telah berkorban yang banyak. Mereka telah menghabiskan harta, pikiran dan segala apa yang mereka miliki untukmu. Maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah pantas kebaikan dibalas dengan kejelekan. Tidaklah pantas kebaikan dibalas dengan keburukan. Tetapi yang pantas bagimu adalah engkau berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada mereka berdua. Patuhilah, penuhilah harapan mereka ketika mereka mengharap manusia yang baik, manusia yang saleh. Demikianlah seharusnya kita semua sebagai anak terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.